Yeah. Ini tentang kau dan sejuta persepsi. Ini tentang kau dan ratusan opini. Yeah. Ini tentang kau dan sejuta persepsi. Ketukan palu yang kau ambil untuk satu posisi. Dimana kau hakimi diriku dengan nafsu, yang kau tak pernah tahu siapa sebenarnya diriku ini. Ada alasan untuk setiap langkah, tak perlu banyak tanya, lihat saja sejarah. Hidup berawal dari mimpi, mimpi, mimpi yang terekam ruang dimensi. Ini aku, sang pencipta yang tahu. Aku yang gak sempurna, kadang temukan jalan buntu. Lalu, apa hakmu menghakimi? Biarlah semua ini menjadi misteri ilahi. Dan terindah, semudah itu lidah berkelit menyusun kata. Opini tentang yang terhebat dan rumor numpang lewat. Argumen teman versus setan sepanjang Nusantara dan penjuru dunia. Terbentang rupa manusia dan cara mereka. Seandainya bisa kusamakan bentuk rupamu, semudah manipulasi histori orde baru. Siapa menang, siapa kalah.